just can't get no relief. Lord, somebody, somebody. Menurut Papa Bebe gimana? Ya, cuman satu aja yang bikin saya gak muter itu cuman apa ya. Sebenarnya kamu udah punya ya, taste kamu bagus. Kenapa kamu pilih lagu ini? Ya itu kayak tingkat kesulitannya bagus. Tingkat kesulitannya tinggi. Tingkat kesulitannya tinggi. Kamu tahu dari mana lagu ini? Ya kan ada nada, apa? Tahu dari lagunya. Pas itu mau lomba terus cari-cari lagu aja di YouTube. Kayak cari-cari sendiri? Iya. Terus kamu nemu lagu ini, wah ini tingkat kesulitannya tinggi. Wah berarti kamu emang calon, bagus. Iya, itu aja kamu udah punya. Udah gitu, kamu udah punya soul-nya bekal juga, disitu. Soul-nya juga udah. Iya, kamu juga punya soul. Cuman ya gak tahu ya, masalah selera aja sih. Kalau saya belum dapetin terakhir-terakhirnya yang saya mau gitu loh. Tapi kalau yang tadi saya bilang semuanya itu kamu udah punya gitu. Terima kasih Coach Baby. Kamu hari ini datang dengan siapa? Papa sama Mama. Oh Mama sama Papa datang hari ini ya? Iya. Asalnya tadi dari mana? Semarang. Oh dari Semarang. Wah ini pasti hebat teman-teman ya. Di Semarang yang lihat bangga sekali sama kamu. Terima kamu kasih sudah Coach siap Dios. Gabung sama timnya Coach Agnes. Siap? Siap. Siap. Yeay. Kegedean ya. Iya. Tepuk tangan lagi dong. Ya, kita. Matanya berkaca-kaca, senang dia. Iya. Salam ya buat keluarganya semua ya. Keren, keren. Thank you ya sayang ya. Selamat ya. Selamat kembali ke sini. Ini dari tadi papa mama yang paling deg-degan. Bahkan mama dari tadi deg-degan, berdoa terus. Papa pun juga begitu. Di sini menjadi penyemangat kamu papa ingin sampaikan. Asa adalah yang terbaik. Dan saya terima kasih sama Tuhan bahwa Asa masih punya potensi untuk mampu bisa ikut di babak berikutnya. Terima kasih banyak. Pastinya ini perjalanan masih panjang. Ini baru permulaan. Semangat terus. Oke, sampai bertemu di babak berikutnya. Terima kasih Papa, terima kasih Mama. Silakan. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like,